Apakah diperbolehkan sholat memakai sendal di Masjid Zadul Ma'ad? Karena pernah tertulis mohon sendal dilepas di depan pintu masuk masjid. Ini tulisan ini mungkin tidak resmi ya. Nah, di masjid mana saja boleh memakai sendal, bukan hanya di Masjid Zadul Ma'ad. Nah, tinggal permasalahannya jaga fitnah. Nah, jaga fitnah, jangan mendengarkan boleh ya sunnah. Sudah sholat di masjid yang lain pakai sendal semua. Akhirnya menimbulkan fitnah tengah kaum muslimin. Ingin menerapkan sunnah, akhirnya meninggalkan yang wajib. Kan wajib memelihara fitnah, itu wajib. Menghindarkan diri dari fitnah itu wajib. Dan tidak boleh seorang itu ingin mengamalkan sesuatu yang sunnah lalu kemudian ya menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah, kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Nah, lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Dan bukan berarti tidak memakai sendal tidak sunnah. Juga amalan yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam yusalli hafian wa muntaila. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam beliau salat kadang memakai sendal, kadang tidak memakai sendal. Nah. Ya, adapun di Masjid Zadul Ma'ad silakan, yang penting dia mengerti adabnya, hukumnya. Ya. Tidak boleh asal-asalan. Harus bersih ketika masuk. Dia angkat terlebih dahulu. Ya. Dia lihat tidak ada kotoran. Karena tidak diperbolehkan mengganggu kaum muslimin. Ya, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Nah, malaikat akan terganggu dalam perkara-perkara yang manusia juga terganggu darinya. Nah, kalau dalam hal bau, makan bawang mentah saya enggak boleh masuk masjid. Apalagi ya, kotoran sendal yang macam-macam, yang diinjak itu macam-macam. Nah. Ya, apalagi di situasi hujan, becek. Nah, sehingga menyebabkan kotornya, sehingga kaum muslimin juga terganggu ibadahnya. Nah, jika demikian maka jangan. Tapi kalau seorang bersih, apa tidak ada halangan bagi seorang untuk menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah.